Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 5 Rabiul Awal 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2012. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Alkitab, Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di pembahasan tentang Kitabuz Zakah Was-Sadaqat, tentang zakat dan sodakoh. Masih panjang pembahasannya. Yang terakhir, bab berapa? 231. Yang terakhir, yaitu bagi para pemungut zakat dilarang mengambil harta yang terbaik. Dan sekarang kita masuk bab yang nomor ke-232. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu nahyil mar'ah an tatasaddaqa illa bi idzni zawjiha. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan istri untuk bersedekah kecuali dengan seizin suaminya. Ini sering menjadi pertanyaan ya, apakah boleh seorang perempuan itu mengelola hartanya, sedekah, memberikan dan yang lainnya tanpa seizin suaminya, tanpa sepengetahuan suaminya, walaupun itu adalah harta milik istri sendiri. Di sini beliau bawakan beberapa hadis, di antaranya riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, melalui jalan Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin 'atiyah illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang istri memberikan suatu pemberian kepada orang lain kecuali dengan seizin suaminya. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan ini akan menjadi baik kalau kita mengikuti wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun kadang hawa nafsu kita sulit menerima, tapi kita berusaha untuk memaksa diri kita menerima, dan kita akan merasakan hasilnya yang begitu lezat, yang begitu nikmat, yang begitu baik di dunia dan di akhirat. Wa anhu, diriwayatkan pula oleh beliau, Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Tidak boleh seorang istri itu mengelola hartanya apabila dia telah menjadi istri, apabila dia telah dikuasai oleh suami. Artinya dia telah menjadi istri dari seorang suami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Demikian pula an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi khutbatihi 'am hajjatil wada'. Yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam di dalam khutbah beliau pada waktu hajjatul wada'. Jadi Rasulullah haji perpisahan, dan beliau itu haji cuman sekali saja. Ada yang tanya, kenapa Rasulullah kok cuma haji satu kali? Apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya, karena Mekah baru ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ya. Tahun 9-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak haji. Diwakilkan yang menjadi Amirul Had, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak haji tahun 9 itu? Alasannya karena saat itu orang musyrik masih ikut haji. Musyrik masih haji. Masih boleh. Orang musyrik masih haji juga. Nah, pada musim haji itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Orang musyrik itu najis, akidahnya najis, enggak boleh masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, semenjak tahun itu orang musyrik enggak boleh masuk kota suci Mekah. Setelah steril dari orang musyrik, barulah tahun 10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Dan setelah itu kurang lebih 80 hari beliau meninggal dunia. Jadi beliau karena hanya sempat haji satu kali, dan menundanya pun karena satu sebab. Lah, ketika hajjatul wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti oleh 100.000 sahabat lebih. 100.000 sahabat lebih radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabat Nabi 100.000 lebih. Nah, masa ini dikatakan setelah Nabi wafat semua sahabatnya murtad. Yang Islam cuman beberapa gelintir saja. Ini bantah, ini kuampang bantah itu. Kalau kita mau ngaji, bantahnya itu kuampang. Yang jadi masalah itu kalau enggak mau ngaji pakai akal-akalan, akal yang dangkal. Akhirnya kita gampang ditipu. Orang pandai berretorika, pandai berfilsafat, memutarbalikkan, kita terbawa. Tapi orang-orang seperti itu kalau dihadapi dengan sunnah, mati kutu, habis. Ya. Jadi pada waktu hajjatul wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan 100.000 sahabat lebih. Masya Allah, khutbah luar biasa. Ini menunjukkan tausiah yang beliau sampaikan adalah tausiah yang sangat penting. Beliau khutbah di hadapan 100.000 sahabat lebih. Ada enggak pengeras suara saat itu? Kalau kita gimana kira-kira? Di sini saja enggak ada pengeras suaranya. Ini rusak ini. Tenggorokan kita rusak. Ya, bisa putus tenggorokan ini. Lah ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan 100 ribu sahabat lebih tanpa pengeras suara. Semuanya dengar. Semuanya dengar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan antara yang depan dengan yang belakang dengarnya sama. Allahu Akbar. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sampaikan masalah-masalah penting, nah diantaranya ini. Diantaranya yaqul, beliau berkata, la tunfik imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang istri menginfakkan, memberikan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Tidak boleh istri memberikan apapun yang ada di rumah suami itu, sekecil apapun, kecuali dengan seizin suaminya. Qila ya Rasulullah walat ta'am. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memberikan makanan, boleh apa enggak? Di rumah ada makanan diberikan orang lain tanpa izin suaminya, boleh apa enggak? Dipikir makanan itu sepele. Apa kata Nabi? Ala dzaka afdalu amwalina. Justru makanan itu adalah harta kita yang paling afdal. Hatta walaupun makanan harus seizin suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, lafadznya At-Tirmidzi juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Jelas ya hukum-hukumnya. Jadi kalau kita lihat hadis ini jelas bahwa seorang istri itu kalau mau mengelola hartanya, walaupun harta milik dia sendiri, milik dia sendiri, kalau mau ngelola itu izin dulu kepada suaminya, izin dulu. Bukan dimiliki suami, bukan. Dalam Islam tidak ada istilah gono gini, itu tidak ada. Gono gini itu tidak ada. Dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri milik istri. Tidak campur aduk. Kecuali kalau memang harta milik mereka berdua, sama-sama punya modalnya. Nah, itu baru nanti ada pembahasan lain. Tapi kalau harta milik suami, milik suami. Harta milik istri, milik istri. Hanya ketika istri mau mengelola hartanya, izin dulu kepada suaminya, pamitan dulu kepada suaminya. Ini diantara bentuk ketaatan kepada suami, supaya suami tidak merasa dilangkai, supaya rumah tangga itu harmonis. Atau juga supaya suami bisa memberikan masukan-masukan. Karena kadang orang perempuan itu cenderung terbawa oleh emosi. Ya. Ayo ibu-ibu sekalian, lepas kalungnya, lepas gelangnya. Sekelas silakan dilepas semuanya, gelangnya, kalungnya ya. Saya jamin diganti 700 gelang nanti. 700 gelang. Ayo lepas semuanya. Dilepas enggak ibu-ibu itu? Dilepas semuanya. Kalau ada suaminya, Bu, ojo gelem, Bu, sampe diakali, Bu. Suami pakai akal sehat, orang perempuan pakai cenderung emosi. Ayo ibu-ibu, kalau kepengin kaya, mobilnya dijual saja, sedekah kan. Nanti mendapat 700 mobil, punya showroom nanti. Iya. Langsung ibunya itu, "Mas, Mas, Pak, Pak, Pak, mobil disedekahno ae, Pak." Nah, suaminya bilang apa? "Ojo, Bu. Sampe digoroi itu, Bu. Itu digoroi. Sedekah itu urusan akhirat, bukan urusan dunia." Kalau orang sedekah cari dunia itu musyrik namanya itu. Karena dia telah menyekutukan Allah, amalan akhirat untuk mencari dunia. Amal sedekah itu ikhlas. Sedekah tujuannya mencari ridhonya Allah, mencari surganya Allah, selamat dari murkanya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Jangan sedekah hitung-hitungan gitu. Barang siapa menjual satu rumahnya untuk disedekahkan, nanti mendapatkan 700 rumah. Punya properti itu nanti. Bakal punya properti, bakal punya real estate. Nah, itu kalau orang akalnya pendek, waduh rumahnya dijual. Kalau satu rumah 700 rumah, kalau saya jual 3 rumah, sedekah berapa? Jual semuanya. Enggak dapat real estate ternyata. Mana real estate-nya, enggak keluar-keluar ini. Ya, seperti itu. Jadi, masalahnya di sini bukan suami menguasai hartanya istri, cuman suami itu memberikan masukan, memberikan apa namanya? ya, diarahkan, jangan terbawa oleh emosi saja. Namun demikian, di sini Syekh Salim menyebutkan fikihnya, ya. Mari kita baca fikihnya. Beliau mengatakan, yustahabbu lil mar'ati alla tatasarrafa fi syai'in min maliha aw mali zawjiha illa bi idznihi fa inna dhalika yub'itsu 'ala al mahabbah wat tarabut bainahuma. Di sini beliau mengatakan yustahabbu, dianjurkan supaya istri itu tidak mengelola sedikit pun dari hartanya sendiri atau bahkan hartanya suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Supaya apa? Timbul saling cinta, ikatan semakin kuat, suami enggak merasa dilangkai. Kemudian beliau mengatakan lagi di antara fikihnya, yajuzu lil mar'ati an tunfiqa min mali zawjiha bi idznihil 'am. Boleh seorang istri itu menginfakkan harta suaminya dengan izin umum. Izin secara umum. Ya. Sudah, kamu kalau apa namanya? Apa mengelola harta secara umum ya, untuk belanja, untuk ngasih pengemis misalnya, untuk ngasih apa? Sudah saya izinkan secara umum. Ya itu enggak perlu izin lagi. Karena sudah diberikan izin secara umum. Izin secara umum. Kecuali kalau di luar keumuman, nah baru izin lagi. Karena di luar keumuman. Au alimat min tab'ihi annahu la yaghdab ghayra mufsidah idza kanat rasyidah wa amma idza kanat safiha lam yajuz. Atau juga boleh di sini dikatakan tanpa izin suami, kalau istri tahu, ya istri tahu. Seandainya suami saya itu tahu saya infak ini, suami saya pasti akan ridho dan tidak sampai ngerusak hartanya istri, hartanya suami. Dan apa namanya, istri adalah istri yang cerdas, bukan yang bodoh, bukan yang cerdas ya, yang paham, yang ngerti. Jadi dia paham, suami saya seandainya tahu nanti dia akan ridho, tidak marah-marah, pasti setuju. Nah ini tidak apa-apa. Dengan catatan istrinya istri yang cerdas, yang ngerti, yang enggak gampang dibohongi, yang enggak gampang diakali dan tidak merusak hartanya suami. Tapi kalau istrinya kurang cerdas, gampang diakali, suka terbawa emosi, karena orang perempuan gampang diakali. Kasih kata-kata yang enak, keluar semuanya. Apa aja keluar, diakali gampang. Di sini pentingnya wali. Wali dari perempuan untuk bimbing, untuk bina, untuk mengarahkan supaya dia enggak gampang diakali. Seperti itu. Kemudian di dalam kitab yang lainnya, Syekh termasuk juga rekan beliau, rekannya Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau punya kitab yang sangat bagus, Adabul Khitbah Wazzafaf, Syekh Amr Abdul Mun'im Salim. Di sana beliau menyebutkan di antara kewajiban istri atas suami, yang ini merupakan haknya suami, yaitu alla tunfiqa min maliha illa bi idzni, supaya istri itu tidak menginfakkan, tidak mengelola hartanya sendiri kecuali dengan seizin suaminya. Ini mungkin kadang sebagian istri itu merasa berat. Lah kok enak sih? Ini kan harta saya, yang kerja saya, yang capek saya, milik saya. Kok harus izin suami saya itu loh? Maka pertama-tama yang kita perhatikan adalah yang menyuruh kamu izin suamimu siapa? Rasulullah SAW. Yang nyuruh kamu izin suamimu dulu adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang nyuruh Rasulullah SAW. Haditsnya hasan, bukan dhaif, bukan palsu. Nah, kamu taat enggak kepada Rasulullah SAW? Dan yakinlah bahwa yang dikatakan Rasulullah pasti banyak hikmahnya, baik kita tahu atau kita tidak tahu. Nah, di sini hawa nafsunya diturunkan. Sudah, sami'na wa ata'na. Saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan iman yang tambah kuat, tambah cinta kepada sunnah, rumah tangga tambah harmonis, enak. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Sudah, ada dalil, hawa nafsunya dikalahkan oleh dalil. Karena itu beliau Syekh Amr Abdul Mun'im Salim mengatakan, walaysa hadha hajrun 'alal mar'a fi an tatasarraf fi maliha wal 'iyadu billah. Ini bukan berarti Islam itu apa namanya akan di apa namanya tidak boleh ngelola atau apa namanya di apa kan bukan di, ada istilahnya kan, jadi bank misalnya di apa namanya nggak boleh ngelola lagi di apalah istilahnya. Jadi bukan berarti ini, bukan berarti di sini Islam itu akan membatasi wanita, mempersulit ruang lingkup wanita untuk apa namanya untuk mengelola hartanya sendiri. Bukan berarti Islam itu mendolimi wanita. Ya, bukan berarti Islam itu istilahnya tidak apa? Emansipasi dan macam-macam lah, gender dan yang lain. Bukan, bukan itu. Na'udzubillah. Islam tidak gitu. Justru Islam melindungi hak-hak kaum wanita. Wa inna ma huwa min muqtadayati qawamatir rajul 'aliha. Lah ini di antara konsekuensi bahwa suami adalah pemimpin. Ini di antara konsekuensinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Di antara bentuk kepemimpinan suami itu, istri tidak boleh ngelola hartanya sendiri. Izin kepada suami. Tapi bukan berarti suami menguasai lo nanti ya. Jangan salah paham. Nanti pulang ke rumah, ayo hartamu milikku semuanya. Nah ini tidak paham ini. Ini suka melintir berarti ini. Tidak, milik istri tetap. Cuman kalau mau ngelola, musyawarah dulu dengan suami. Seperti itu. Suami bisa mengarahkan. Karena suami adalah pemimpin. Bagaimanapun juga suami adalah pemimpin. Nanti kita bahas ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Karena itu para istri harus siap untuk dipimpin oleh suaminya. Ketika terjadi akad nikah, ya, qabil apa namanya wali dari pihak perempuan mengatakan angkahtuka wa zawwatuka makhdubataka fulanah binti fulan bimahar. Nah, kata-kata rubiah halan kan diserahkan. Lalu jawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Saya terima. Ini serah terima kepemimpinan. Jadi bapaknya atau walinya mengatakan, saya ini adalah pemimpin dari perempuan yang mau kamu nikahi. Sekarang kepemimpinan saya serahkan kepada kamu. Saya terima. Diserahkan kepemimpinannya. Jadi imam sekarang bukan bapaknya lagi. Yang jadi imam bukan walinya lagi. Yang jadi imam adalah suaminya. Serahkan kepada suami. Jadi taat kepada suami. Diserahkan. Nah berarti istri pun juga harus siap untuk menjadi makmum, dipimpin. Dan suami harus menjadi pemimpin yang layak untuk diikuti. Itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa min asbabi tahqiqi ta'ah lahu, dan ini adalah di antara sebab untuk merealisasikan taat kepada suami. Taat, masya Allah, istri yang taat pada suami itu wah, syurga yang paling tinggi. Istri masuk surga itu paling gampang. Gampang. Ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah tanya, "Azati ba'lun anti?" Kamu punya suami? "Na'am ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, saya punya suami." Apa kata beliau? "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah kedudukanmu di hadapan suamimu, karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kamu bisa masuk surga karena suamimu, bisa masuk neraka karena suamimu. Taat kepada Allah, taat kepada suami, masuk ke dalam surga. Taat kepada Allah, durhaka kepada suami, masuk mana? Neraka. Taat kepada Allah, durhaka kepada suami, masuk neraka. Apalagi durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami, tambah lengkap nerakanya. Ya, nanti saya bacakan ayat-ayatnya, dalilnya, tafsirnya dari para ulama. Jadi paling enak kita ngikuti wahyu, walaupun hawa nafsu sulit nerima. Sulit nerima. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini lapang menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia hidupnya ngikuti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih kata beliau Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, "Wazawju ghaliban ma yakunu ab'ad nadharan min az-zawja li ilmamihi bi ahwali usratihi wa ihtiyajatiha." bikhilafi al-mar'ah. Karena biasanya suami itu lebih jauh pandangannya dari istri, lebih jauh pandangannya. Dia pandai untuk memikirkan kepentingan keluarga, kebutuhan keluarga sebelum kebutuhan yang lainnya. Berbeda dengan perempuan yang kadang pandangannya itu pendek, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada keluarganya sendiri. Fa innaha bil idafati ila ma jubilat alaihi min ghalabatil atifa qad yusibuha at-tasarru' fa tunfik min maliha ma law anfaqathu ala zawjiha wa nafsiha wa auladiha lakana aula laha wa afdal. Karena di samping seorang perempuan itu ya didominasi oleh emosinya, perasaannya, sehingga kadang perempuan itu keburu-buru sekali, sehingga akhirnya dia itu menginfakkan hartanya ke tempat lain, padahal kalau diberikan kepada keluarganya sendiri, kepada suaminya yang membutuhkan, kepada anaknya yang membutuhkan, kemudian maka itu lebih pantas, lebih afdol. Jadi masih ada yang lebih membutuhkan di rumahnya. Kadang istri lebih memikirkan yang di luar rumah. Ya, subhanallah, indah sekali Islam itu. Mari kita bacakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa. Ini penting ya. Yaitu surat An-Nisa ayat 34, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ini aja. Ini butuh waktu. Di sini disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya oleh Al-Imam Al-Baghawi, namanya adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Tafsirnya dikenal dengan nama Ma'alimut Tanzil, atau juga disebut dengan tafsir Al-Baghawi. Beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai, maksudnya adalah musallituna 'ala ta'dibihin. Musallituna 'ala ta'dibihin. Jadi laki-laki itu, suami itu berkuasa untuk mendidik istrinya. Jadi suami punya kekuasaan untuk mendidik istrinya. Punya kekuasaan mendidik istrinya. Kemudian dikatakan oleh beliau, wal qawwam wal qaim bi makna wahid, wal qawwam ablagh wa huwal qa'im bil masalih wat tadbir wat ta'dib. Jadi al-qawwam itu lebih menyentuh lagi, maksudnya adalah suami itu yang benar-benar berdiri mengurusi kebaikan-kebaikan untuk istrinya, berdiri untuk mengurusi kepentingan-kepentingan istrinya, berdiri untuk mendidik istrinya. Subhanallah. Bagaimana kita para suami, siap enggak? Jadi seperti ini. Siap enggak kita jadi al-qawwam? Jadi kita jangan hanya nuntut istri untuk taat kepada suami, jangan hanya nuntut istri menjadi makmum, tapi kita juga suami menjadi imam. Sehingga para ulama mengatakan, kaifastaqama dzil wal udu a'waj. Bagaimana mungkin bayang-bayang itu akan lurus kalau bendanya bengkok? Jadi suami ibaratnya adalah benda, istri bayang-bayang. Kalau benda lurus, bayang-bayangnya lurus. Kalau bendanya bengkok, jangan berharap bayang-bayangnya akan lurus. Karena itu ada seorang suami, suami ini selalu menjelek-jelekan istrinya terus. Istri saya itu akhlaknya jelek, gini gitu. Kalau keluar rumah tidak pernah izin. Wah, pokok istrinya jelek sekali. Nah, berita sepihak tidak boleh diterima. Kita harus mendengarkan juga dari pihak istri. Ini kan dari pihak kamu. Ya tentu bela diri orang itu. Dikatakan ya, Tak bisa seperti ini. Kalau memang kamu mau didudukkan permasalahannya, harus ketemu suami istri, masing-masing ngomong. Jadi jelas nanti masalahnya, bisa diputuskan perkaranya. Ya sudah, siap. Kumpul semuanya akhirnya, suami, istri, bahkan mertua ikut juga. Mertuanya ikut semuanya. Suaminya ngomong giliran pertama. Kata suaminya, istri saya ini akhlaknya jelek, tidak akhlakul karimah. Istri saya ini bukan perempuan yang salihah. Oh, jelek-jelekan sudah. Kemudian selesai, sekarang gilirannya istri ngomong. Ayo, bagaimana kamu istri? Sekarang giliran ngomong. Apa kata istrinya? Suami saya selalu menuntut saya menjadi istri yang salihah. Tapi suami saya tidak pernah memberi contoh sebagai suami yang soleh. Suami saya selalu nuntut saya menjadi istri yang punya akhlakul karimah. Tapi suami saya tidak pernah memberi contoh suami yang punya akhlakul karimah. Sudah selesai ceritanya sudah. Kalau mau salah-salah, siapa yang salah? Yang salah siapa? Ya suaminya. Tidak bisa kamu hanya nuntut saja. Istri perlu dididik. Istri perlu untuk dibina. Bukan disalahkan saja. Bagaimana mungkin kita mengharapkan istri kita menjadi istri yang solihah kalau kita tidak pernah memberi contoh sebagai suami yang soleh. Kita nuntut istri kita punya akhlakul karimah. Kita para suami tidak memberi contoh akhlakul karimah. Jangan mimpi di siang bolong. Kecuali kalau dapat pertolongan dari Allah. Ya, suaminya jelek bukan main akhlaknya, istrinya solihahnya bukan main, rezeki itu. Tapi jarang kayak gitu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, nama lengkap beliau adalah Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi, tafsirnya dikenal dengan Tafsirul Qur'anil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau menafsirkan yaqulu ta'ala ar-rijalu qawwamun 'alan nisaa' ay ar-rajulu qayyim 'alal mar'ah ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'attibuha idawajjat. Subhanallah. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisaa', laki-laki itu pemimpinnya perempuan, suami pemimpinnya istri. Maksudnya pemimpin adalah ra'isuha, rais pemimpinnya, kabiruha pembesarnya, wal hakimu 'alaiha yang memutuskan perkara terhadap istrinya, wa mu'addibuha idza wajjat dan yang mendidik istrinya kalau istrinya itu bengkok. Subhanallah. Kalau enggak indah rumah tangga kalau kita bisa seperti ini. Benar-benar kita akan mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Suami jadi pemimpinnya istri itu karena memang Allah yang memberikan keutamaan. Ini nomor satu. Karena memang Allah yang memberikan keutamaan kepada suami bahwa dia adalah lebih daripada istrinya, punya fadilah lebih daripada istrinya, lebih afdal daripada istrinya. Ini yang pertama. Ini dari Allah. Jadi kita enggak boleh protes. Kenapa? Kenapa? Enggak usah kenapa. Tanyakan ke Allah sana. Bisa enggak tanya kepada Allah? Namun para ulama juga berusaha untuk membahas kenapa kok istri itu diberi kelebihan atas, kok suami itu diberi kelebihan atas istri. Beliau mengatakan di sini Al-Hafidz Al-Imam Al-Baghawi, ya, Al-Baghawi lagi dalam tafsirnya, fadlur rijal 'alan nisa bi ziyadatil 'aqli wad-dini wal wilayah. Keutamaan suami atas istri itu karena suami mempunyai kelebihan akal, kelebihan agama dan kelebihan perwalian. Jadi akalnya suami lebih sempurna dari akalnya istri. Agama suami lebih sempurna dari agama istri. Kemudian perwalian hanya milik suami, enggak ada perwalian dari pihak istri, enggak ada. Ya, kalau kelebihan akal karena persaksian, persaksian seorang laki-laki itu sebanding dengan persaksian dua orang perempuan. Kemudian kelebihan agamanya, karena perempuan kalau haid enggak sholat, enggak puasa. Tapi puasanya dikodok dan sholatnya enggak dikodok. Kemudian ada pula yang mengatakan waqila bisyahada, karena juga laki-laki punya kelebihan dalam persaksian. Persaksian juga sama dengan tadi ya. Itu sebagaimana dalam Al-Baqarah 282, fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Kalau enggak ada dua laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dalam hal persaksian. Waqila bil jihad. Ada juga yang mengatakan kelebihannya dalam hal jihad. Jihad pergi ke medan perang yang wajib adalah laki-laki, punya kelebihan. Kalau perempuan jihadnya adalah haji dan umrah. Waqila bil ibadat minal jum'ah wal jama'at. Ada pula yang berpendapat karena laki-laki punya kelebihan, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah lima waktu di masjid. Waqila huwa anna ar-rajula yankihu arba'an wa la yahillu limar'ah illa zawj wahid. Ada juga yang mengatakan karena laki-laki boleh menikah sampai mempunyai empat istri, poligami. Sementara kalau perempuan hanya boleh mempunyai satu suami saja. Waqila bi anna at-talaq biyadih. Ada juga yang mengatakan karena perceraian ada di tangannya suami. Cerai di tangan suami, bukan tangan istri. Kalau perceraian di tangan istri, bayangkan yang terjadi apa? Kalau perceraian di tangan istri, yang terjadi apa? Tiap hari selalu ada ribuan perceraian. Karena istri itu gampang emosi, dikit-dikit cerai. Makanya oleh Allah dijadikan cerai ada di tangannya suami. Subhanallah, hikmah dari Allah itu luar biasa. Kemudian juga waqila fin nubuwah. Ada juga yang mengatakan kelebihannya karena yang jadi nabi itu laki-laki. Nabi perempuan enggak ada. Memang di Indonesia ada kan? Perempuan ngaku dapat wahyu dari Malaikat Jibril. Ah, itu orang edan namanya itu. Orang edan itu namanya. Nah, sekarang kalau perempuan jadi nabi itu loh, ya apa ya? Kan coba bayangkan. Nabinya mana? Enggak ke masjid. Nabinya datang bulan libur enggak sholat ya. Nabinya kemana? Enggak ke masjid, masih melahirkan, masih apa namanya nifas, masih nifas. Kemudian nah suaminya nabi itu nikah lagi, poligami. Nabinya mana? Nabinya ngambek karena suaminya nikah lagi ya. Apa lucu kan kalau nabi perempuan? Lucu, subhanallah. Jadi enggak ada nabi perempuan itu. Ini kelebihannya orang-orang laki menurut Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ay li'anna ar-rijal afdal minan nisa' war-rajul khairun minal mar'ah. Kaum laki lebih afdal dari kaum perempuan, seorang suami lebih baik daripada seorang istri, secara umum seperti itu. Walihada kanatin nubuwah mukhtasha bir rijal wa kadzalika al malik al a'zam. Karena itulah kenabian khusus laki-laki, demikian pula pemimpin tertinggi, raja, khusus untuk laki-laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amruhum imra'ah. Tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Sudahlah. Ini sabda Nabi. Sami'na wa ata'na. Kemudian juga dikarenakan wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami juga memberikan nafkah kepada istri. Tapi bukan ini saja. Jadi kelebihannya suami atas istri bukan karena suami memberikan nafkah saja, bukan. Tapi karena memang suami oleh Allah dijadikan punya nilai lebih dibanding istri. Ini sering disalahartikan oleh kaum-kaum yang menyuarakan emansipasi wanita, kesetaraan gender. Sehingga mereka selalu berdalil, bagaimana kalau ternyata justru istrilah yang memberikan nafkah kepada suami? Berarti kepemimpinan ada di tangannya istri. Enggak. Allah tidak mengatakan masalah nafkah saja. Sebelum Allah bicara masalah nafkah, kata Allah, memang suami oleh Allah diberikan kelebihan atas istrinya. Dan baru setelah itu, suami juga memberikan nafkah. Karena di antara sekarang ini penyebab perceraian, kami pernah ngobrol ya, dari pihak KUA dan pengadilan agama. Di antara penyebab perceraian yang banyak itu karena istrinya gajinya lebih besar daripada suami. Gaji merasa lebih besar, maka dia meremehkan suami. Dianggap suami bukan pemimpin lagi. Dianggap suami hanya ngerepoti saja. Saya bisa hidup tanpa kamu, saya lebih kaya dari kamu. Bukan, bukan itu. Walaupun istri lebih kaya dari suaminya luar biasa, tetap pemimpinnya adalah suami. Suami. Seperti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, kaya raya, tapi tetap menjadikan suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai pemimpin. Walaupun Khadijah ini bantu Nabi. Di Mekah itu tidak ada yang mau bantu Nabi, kafir, banyak orang kafir. Khadijah bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tidak pernah melupakan jasa daripada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika orang-orang tidak ada yang memberi saya, Khadijah tetap loman memberi saya untuk kelangsungan dakwah. Jadi walaupun kaya raya, bantu suami, katakanlah nafkah rumah tangga ditanggung oleh istri, tetap pemimpinnya adalah suami. Ini aturan Allah. Tinggal kita mau tunduk kepada aturan Allah atau tidak mau. Mau atau tidak mau, gitu saja. Mau, bahagia, sukses. Tidak mau, sengsara. Tidak mungkin bahagia. Seperti itu. Wabima anfaqu min amwalihim, ya, karena juga suami memberikan nafkah kepada istrinya, yakni i'ta al-mahar wan nafaqah, kata Al-Baghawi, karena suami yang memberikan mahar, mas kawin ketika nikah, dan suami memberikan nafkah. Tapi walaupun demikian, tetap istri tunduk patuh kepada suaminya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Wa fi riwayat, wa fi lafaz, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha." Kalau sekiranya aku perintahkan seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka yang aku perintahkan adalah istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istri. Kalau boleh sujud kepada orang, kalau boleh sujud, bukan sujud kepada ibu, bukan sujud kepada bapak, bukan, sujud kepada suami. Subhanallah, luar biasa. Tinggal kita mau tunduk apa? Tidak, tunduk, bahagia. Sunnah itu gampang. Menyimpang dari sunnah malah repot, sulit. Masuk surga itu mudah kalau kita mau melalui pintu yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikatakan di situ, fassalihatu qanitatun, maka istri-istri yang salihah itu di antara sifatnya adalah qanitat. Al-Baghawi mengatakan muti'at, yaitu yang taat. Taat secara umum, kalau diperinci, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafidhatun lil ghaibi, ay hafidhat lil furuj fi ghaibatil azwad, yaitu yang pandai menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Suami tidak ada pergi tugas sekian lama, istri jaga dirinya, jaga, tidak mau berselingkuh, jaga, takut kepada Allah. Apalagi sekarang ini sarana berselingkuh itu luar biasa, melalui apa namanya, SMS-an, sarana menuju selingkuh, SMS-an, sarannya menuju selingkuh, atau juga Facebook-an, atau Twitter-an, atau chatting-chattingan, macam-macam. Ada seorang istri mengatakan dalam statusnya, status Facebook, "Malam ini saya sendirian, saya benar-benar kesepian." Ya. Laki-laki langsung memberikan komentar, "Rumahmu di mana? Maukah kamu aku temani?" Laki-laki lagi komentar, "Sudah gitu, suaminya ikut komentar, sabar ya sayang." Loh, ya apa sih ini? Tidak ada cemburu, tidak ada apa. Itu kalau kita ada keluar pedangnya itu. pedang kita keluarkan, kita cari mana laki-laki tadi itu, potong lehernya. Cemburu. Ini malah suaminya malah komentari, sabar ya sayang. Lah ya apa sih? Subhanallah. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan kepada sahabat Sa'ad, ya, bagaimana kalau kamu mendapatkan istrimu dengan laki-laki lain, ya, di kamar itu. Apa kata sahabat Sa'ad? Darabtuhu bisayfi darban ghayra musaffah. Ya, aku akan tebas laki-laki itu dengan pedang yang tajam. Cemburu, wajar. Laki-laki dengan perempuan di kamar ya apa? Dengan istri kita apa enggak? Cemburu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kamu heran dengan cemburunya Sa'ad? La ana aghyar minhu, wallahu aghyar minni. Aku lebih pencemburu dari Sa'ad dan Allah lebih pencemburu dari aku. Subhanallah. Kemudian waqila hafidat li sirrihim. Ada pula yang mengatakan yaitu istri itu pandai menjaga rahasia suaminya. Ya, lengkap semuanya betul. Bima hafidhullah ay bima hafidhahunallah bi isail azwad bi haqqihinna wa amrihinna bi ada'il mahr wan nafaqah. Sebagaimana Allah telah menjaga para istri, Allah jaga para istri, Allah melindungi para istri, yaitu Allah berwasiat kepada para suami yang baik kepada istri, berikan haknya istri, berikan nafkah kepada istri, berikan mahar kepada istri. Maka Allah telah menjaga para istri, maka istri harus menjaga dirinya, jangan sampai berselingkuh dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini dibawakan juga oleh Al-Baghawi ya, dalam tafsirnya hadis. Beliau bersabda, "Khairun nisa imra'atun in nadarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa idza ghibta 'anha hafidatka fi maliha wa nafsiha." Istri yang terbaik adalah istri kalau dipandang suami itu menyenangkan. Pandang suami menyenangkan, wajahnya berseri-seri, tak cemberut. Istri yang salihah, berdandan yang wangi, yang enak, nyambut kedatangan suami. Suami datang pulang kerja capek, istrinya menyambut, bawa tisu, diusapkan keringatnya suami. Waduh, masya Allah, luar biasa. Ini tidak akan lupa sampai mati suami ini. Ya, datang diusap. Wahai suami, mau minum apa? Minum teh, minum kopi, susu, kopi susu, kopi teh. Ya, ya. Wah, disambut. Jadi dipandang menyenangkan. Jadi suami capeknya hilang. Jangan suami pulang kerja capek, langsung nyeberut. Ya, bawa berapa kamu hari ini? Mana? Serahkan semuanya. Separuh saya. Wah, tambah capek. Ini bisa mati muda suami ini. Kemudian kalau diperintah suami, sami'na wa ata'na. Suami nyuruh apa saja, taat. Sami'na wa ata'na. Yang penting kriteria tiga, tidak disuruh berbuat maksiat. Maksiat tidak boleh taat. Ya, disuruh maksiat tidak boleh taat. Yang kedua, mampu. Mampu, istrinya mampu. Kalau tidak mampu berat-berat, ya jangan. Yang ketiga, tidak berbahaya. Jadi misalnya sekarang ini kan, apa namanya, banyak angin, gentengnya bocor. Suaminya, istriku, betul kan gentengnya? Ya jangan mau, saya tidak mampu. Itu orang laki itu. Atau misalnya rumahnya di lantai atas. Ini baru beli apa namanya, beli aqua galon. Istrinya, bawakan aqua galon itu. Ya, jangan, suami itu, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Yang mampu saja, bikin teh saya bisa. Ya, ngangkat aqua galon, jangan. Itu ngangkat apa namanya, LPG yang 25 kilo di bawah. Tidak harus samina wa ta'na, tidak mampu, apalagi membahayakan. Bahayakan. Kemudian kalau suaminya pergi, maka pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta suaminya, masya Allah. Yang terakhir disebutkan hadis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila seorang istri itu salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan benar, kemudian menjaga kehormatannya, dan sekaligus taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada istri itu, silahkan masuk surga. Kamu pilih masuk dari pintu mana yang kamu mau. Ini ada 8 pintu surga. Monggo pilih pintu yang mana, silahkan. Jadi tidak cukup taat kepada Allah, harus taat kepada suaminya. Karena itu ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad ketika apa? Ketika sholat gerhana. Gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saking khusyuknya dalam sholat, seakan-akan beliau ditampakkan oleh Allah kepada beliau surga dan neraka. Dan beliau melihat kebanyakan penghuni neraka siapa? Wa ra'aitun nar falam araka al-yawma mandaran qata wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa. Ditampakkan kepadaku neraka, aku belum pernah lihat pemandangan seperti itu, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Para sahabat tanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Bikufrihinna, karena kekufuran perempuan itu. Tanyakan lagi, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Lalu beliau menjawab, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahar thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Bukan kafir kepada Allah, tapi kufur terhadap suami, melupakan kebaikan-kebaikan suami. Kalau sekiranya kamu wahai suami berbuat baik kepada mereka, para istri sepanjang masa berbuat baik, kemudian ada sesuatu yang istri itu tidak suka, maka semua kebaikan itu dilupakan. Dan dia mengatakan, kamu tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Subhanallah. Ini masuk mana ini, surga apa neraka? Ya, sudah jelas, semuanya itu jelas. Tinggal kita mau milih, milih ngikuti wahyu atau tidak. Ini ada lagi hadis terakhir sudah ini. Ini benar-benar terakhir ya. Karena ini bagus sekali hadis ini. Yaitu diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tabrani, Abu Nu'aim, dan para ulama menyatakan sanadnya qawi, sanadnya kuat, termasuk Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah mengatakan sanadnya kuat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisa'ikum fil jannah?" Maukah kamu aku beritahu tentang istri-istrimu di surga nanti? Perempuan-perempuan ahli surga, yaitu kullu wadudin waludin, yaitu setiap istri yang punya sifat cinta dan subur. Artinya dia punya sifat cinta kepada suaminya dan dia siap untuk punya anak banyak. Karena kalau cinta kan sering hubungan suami istri, sering hubungan suami istri berarti sering punya anak. Kalau murah senyum kan bisa punya anak banyak. Iya kan? Kalau cemberut anaknya sedikit, anak jarang berhubungan. Kemudian idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aqtahilu bi ghumdin hatta tardha. Allahu akbar. Itu sifatnya perempuan ahli surga itu, kalau istri ini marah atau suaminya berbuat buruk kepada dia. Jadi suaminya berbuat buruk kepada dia atau suaminya yang marah. Ada tiga ya. Istri itu yang marah, atau suaminya berbuat buruk kepada dia, atau suaminya yang marah. Apa yang dia lakukan? Istri ini malah mengatakan, "Wahai suamiku, ini tanganku ada di tanganmu. Silahkan hukum saya. Maafkan saya. Saya tidak bisa tidur sebelum kamu ridho kepada saya." Allahu Akbar. Padahal ini yang marah istrinya, atau malah suaminya berbuat buruk kepada dia, atau malah suaminya yang marah. Dia ngalah. Namanya ini adalah ngalah. Sudahlah, ya wis, saya minta maaf saja. Maaf saja, mohon saya ridhonya suami. Memang saya ngaku salah. Padahal yang salah adalah siapa? Yang salah suaminya. Cuma dia, ya sudah suamiku, maafkan sudah, saya salah, sudah tidak apa-apa. Tapi bukan kesalahan yang masalah agama loh ini ya. Masalah kesalahan faham gitu, masalah-masalah rumah tangga. Dia lebih milih ngalah. Yang penting suami tolong ridho kepada saya. Saya tidak bisa tidur kalau kalau kamu tidak ridho kepada aku. Allahu Akbar. Nah, ini insyaallah seluruh kota Malang perempuan-perempuan seperti ini, sehingga kota Malang menjadi kota yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na biasma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma arzuqna ath-thabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'ala al-islam was sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته